Keheningan malam terasa bagai cintaku dan cintamu berpadu dalam satu rasa. Seperti mentari menghindari bumi, indahnya menghangatkan. Kutuliskan dalam nada cinta cerita kehidupan seakan enggan untuk berpisah. Cinta cerita kehidupan.